Bagaimana dengan menggosok gigi untuk menghilangkan bau mulut, yakni saat berpuasa? Menggosok gigi diperbolehkan, ya, diperbolehkan, namun ya tentu berhati-hati ya, sehingga sebagian ulama menganjurkan untuk tidak, artinya atau merasa sangat berhati-hati, ya, dan menjelaskan seperti itu, karena memang terutama dengan pasta-pasta gigi kita yang umumnya. Namun pada dasarnya boleh, ya, boleh, tidak membatalkan, karena diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan membolehkan seorang mencicipi makanan, ya, kemudian dilepeh lagi, dibuang. Nah, kalau begitu sekedar rasa di mulut kita kemudian kita buang, kita bersihkan, tidak membatalkan puasa kita. Namun kita tegaskan juga sekali lagi bahwa sangat berhati-hati, jangan sampai kemudian ada yang masuk di dalam ke dalam tenggorokan, apa, kerongkongan kita, ya, sampai ke dalam sana, jangan sampai. Wallahu a'lam.